bagaikan kekasih, merintih perih di dalam batin, melepaskan melati yang pergi. Bertahun lama ku sirami bunga mekarnya, bersemi dipetik orang lain. Bukan perpisahan ku tangisi, pertemuan yang jadi sesara. Kenanglah aku di dalam lamunan, bertanda kita pernah dalam percintaan. Sampainya hatimu melatih, membuatku terluka perih. Betapa ku tanggung derita, ku rela asal kau bahagia. Bila nanti kau pertemuan yang jadi sesama.